إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kita masuki hadis yang bab yang berikutnya yaitu al-mujahadah. Sebelum membahas hadis-hadis yang berkaitan dengan mujahadah ini, Syekh Syarif Al-Hilali dalam Bahjatul Nadhirin Syarah Riyadhus Shalihin ini memberikan dulu muqaddimah tentang ta'rif atau makna dan beberapa penjelasan ayat suci Al-Qur'an tentang mujahadah. Kata Syekh Salim, al-mujahadah maqamun fauqal muraqabah wa duna taslim wa huwa murabathatun ala thuburin nafsi li alla tunza'ila tazini syaitan. Itu di sana tunza'a. Hai. Tazini li alla. Li alla apa? Tunza'a ila tazini syaitan fi ghaflatin minal insan fa'idha ra'aha tatakasal au tatawani anil khair fa'innahu yujahiduha wa yakrawa mastafa' hatta tastaqima ala tariq fa'tawatal khair afwan. Mujahadah adalah satu maqam, satu posisi di atas muraqabah, di bawah taslim, pertengahan antara muraqabah dan taslim. Apa itu muraqabah? Kita sudah jelaskan muraqabah itu merasa diawasi. Muqarabah itu mah. Beda muraqabah dengan muqarabah. Ini muraqabah. Muraqabah itu merasa diawasi. Raqib, raqib itu pengawas. Malaikat yang mengawasi. Raqib itu jabatan, bukan nama ya. Enggak ada malaikat yang bernama malaikat raqib dan atid. Raqib dan atid itu jabatan, penjaga, pengawas. Seperti umpamanya kalau di manusia mah hansip, polisi, satpam, itu nama orang bukan. Bukan nama orang, tapi nama jabatan. Illa ladaihu raqibun atid. Itu raqib dan atid itu nama jabatan yang dipegang oleh malaikat. Makanya banyak raqib dan atid banyak. Setiap orang ada raqib atid. Orangnya ada berapa miliar, malaikatnya juga segitu. Jadi mujahadah ada di atas muraqabah. Muraqabah itu merasa diawasi terus oleh Allah, tapi di bawah taslim. Taslim itu sadrah sumrah, pasrah, berserah diri. Yaitu mujahadah adalah muraqabah. Al-muraqabah, murabath. Murabath itu tekun, ulet. Ala thuburin nafsi, ulet tekun di atas thuburin nafs, di atas mulut jiwa atau pintu gerbang jiwa, agar tidak tercabut atau tidak terjerumus ke dalam hiasan setan ketika lupa yang dialami oleh manusia. menjaga itu tekun terus-menerus menjaga pintu gerbang jiwa, pintu jiwa, agar tidak dimasuki oleh setan ketika lalai. Maka kalau dia, kalau seseorang melihat bahwa jiwa itu malas, berleha-leha dari kebaikan, dia harus bermujahadah, harus berusaha dengan sungguh-sungguh dan membenci keadaan seperti itu semampu mungkin, sehingga dia bisa istiqamah di atas jalan yang lurus, sehingga dia pun akan giat kembali memperoleh kebaikan sebagai tebusan dari kemalasan, rasa malas yang baru saja dialaminya. Kata Syaikh Salim, wa hadzal maqamu wal madhkuru wal muradu bi qawlihi ta'ala wa rabitu fi khatimati ali imran. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Ala qawli jumhuril mufassirin wallahu a'lam. Kedudukan itulah, mujahadah yang dengan arti seperti tadi itulah yang disebutkan dan yang dimaksud oleh firman Allah warabitu di akhir surah Ali Imran. Di akhir surah Ali Imran itu dikatakan, hei orang-orang yang beriman, bersabarlah kalian, isbiru wasabiru, dan tetaplah dalam kesabaran itu, warabitu, dan murabatahlah, tekunlah, tabahlah di sana. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah agar kalian bahagia. Inilah yang dimaksud dengan murabatah, murabatah dalam ayat itu menurut jumhur mufassirin wallahu a'lam. Ayat kedua terdapat dalam surah Al-Ankabut ayat 69. Kata Allah, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin." Dan orang-orang yang bermujahadah di jalan kami, berusaha dengan sungguh-sungguh di jalan kami, pasti kami akan tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami itu. Dan sesungguhnya Allah pasti akan menyertai orang-orang yang berbuat kebaikan. Kata Syekh Salim, yukhbirullahu subhanahu wa ta'ala anil mu'minin alladhina amilu bima alimu wa hamalu anfusahum ala ta'atillah fa'amilu bi ta'atih wajtanabu ma'siyatah biannahu subhanah sayubsiruhum turuqal huda hatta tastaqima nufusuhum wa tablugha maqamar ridha wat taslim fayabudunallaha ka'annahum yarawna fa in lam yarawhu fa innahu yarahum fayuhsinuna ila anfusihim wa ila amatil khalqi ولذلك فهو معهم يهديهم ويبصرهم ويحفظهم ويرعاهم. Di dalam ayat tadi Allah Subhanahu wa taala mengabarkan tentang orang-orang mukmin yang beramal dengan ilmunya dan yang membawa jiwanya untuk selalu taat kepada Allah dan beramal dengan mentaatinya dan menjauhi kemaksiatan kepadanya. Allah mengabarkan kepada orang seperti itu bahwa Allah Subhanahu wa taala akan menunjuki mereka jalan-jalan petunjuk sampai jiwa-jiwa mereka istiqamah di jalan itu dan sampai jiwa-jiwa mereka itu mencapai kedudukan ridha dan taslim. Lalu dalam kedudukan seperti itu mereka akan beribadah kepada Allah seolah-olah mereka melihat Allah. Maka apabila mereka tidak melihat Allah, maka sesungguhnya Allah melihat mereka. Lalu mereka pun berbuat kebaikan kepada diri-diri mereka sendiri dan kepada semua manusia. Oleh karena itulah, maka Allah selalu menyertai mereka, menunjuki mereka, dan membuat mereka ini melek dan memelihara serta menjaga mereka. Juga di dalam ayat lain yang masih menjelaskan tentang mujahadah, ada dijelaskan dalam surah Al-Hijr ayat 99. Kata Allah, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin. Dan beribadahlah engkau kepada Allah sampai datang kepadamu keyakinan. Nah, ini ayat yang seringkali disalahgunakan oleh orang-orang sufiyah. Beribadahlah engkau kepada Allah sampai datang kepadamu keyakinan. Kata mereka, keyakinan itu ma'rifat. Kalau sudah ma'rifat, sudah tidak perlu lagi ibadah berdasarkan ayat ini. Karena kita diperintah beribadah kepada Allah itu sampai datang keyakinan. Kalau sudah datang keyakinan, tidak perlu ibadah lagi. Itu salah tafsir, salah kaprah. Sebab al-yakin yang dimaksud di sini adalah mati. Beribadahlah kalian kepada Allah sampai datang kepada kalian kematian. Kalau sudah mati, tidak perlu lagi ibadah. Bukan tidak perlu, karena tidak mampu. Di dalam ayat ini, kata Syekh Salim, fihi amrun min Allah li ibadihi al-mu'minin bil istiqamati ala ta'atihi wa mujahadati anfusihim li ibadatihi hatta yudrikahumul maut. Dalam ayat ini ada satu perintah dari Allah kepada hamba-hambanya yang mukmin agar istiqamah di dalam ketaatan kepadanya dan selalu bermujahadah, tekun ulet dalam beribadah kepada Allah sampai kematian mendatangi mereka. Wal yaqinu huna wal mautu bi ijma'il mufassirin. Wad dalilu ala dhalik qawluhu ta'ala ikhbaran an ahli an-nar annahum qalu lam nakun minal musallin wa lam nakun nut'imul miskin wa kunna nakhudhu ma'al khaidin wa kunna nukadzibu biyaumiddin hatta atana al-yaqin. Keyakinan yang dimaksud dalam surah Al-Hujurat, Al-Hijr tadi, Al-Hijr 99, maksudnya adalah mati. Jadi, beribadahlah kalian kepada Allah sampai datang kepada kamu keyakinan. Keyakinan itu maksudnya mati, al-yakin. Yakin yang dimaksudnya mati, berdasarkan ijma' para ahli tafsir. Yang menjadi dalil bahwa al-yakin dalam ayat itu maksudnya mati, adalah firman Allah Ta'ala ketika Allah mengabarkan tentang ahli neraka siapa dalam surah Al-Mudathir ayat 43-47. Kata Allah tentang ahli surga, illa ashabal yamin kullun nafsin bima kasabat rahina illa ashabal yamin. Semua jiwa itu akan bergadai nanti, akan diminta pertanggungjawaban dari apa yang diusahakan. Illa ashabal yamin, kecuali kelompok kanan. Fi jannatin, mereka akan ada di dalam surga, ya tasa'alun, mereka bertanya-tanya kepada ahli neraka. Ahli neraka saqar. Kata ahli surga itu, masalakakum fi saqar. Apa yang menyebabkan kalian masuk dalam neraka saqar? Nah, lalu ahli neraka saqar ini menjawab, lam nakum minal musallin. Dulu kami di dunia tidak termasuk orang-orang yang sholat. Walam nakunu qimul miskin, kami pun dulu tidak memberi makan kepada orang-orang miskin. Wa kunna nakhudhu ma'al kha'idin, kami pun suka berbincang-bincang dengan orang-orang yang suka berbincang-bincang. Nakhudhu itu khaud, itu maksudnya mengolok-olok orang-orang beriman. Terus wa kunna nukadzibu biyaumiddin, kami pun dulu mendustakan hari ad-din, hari kiamat. Hatta atana al-yakin, sampai datang kepada kami al-yakin. Al-yakin yang dimaksud maut, sampai kami maut. Al-yakin di sini mati. Demikian juga dalam Al-Hijr 99, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yakin, itu juga mati maksudnya. Al-Hijr 99 itu awalnya apa? Yang walaqad na'lamu annaka yadiku sadruka bima yaqul. Fasabbih bihamdi rabbika wa kum minas sajidin wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Kata Allah, walaqad na'lam, dan sungguh kami sudah tahu, annaka yadiku sadruka bima yaqul, bahwa hatimu itu sumpah, hatimu itu sempit mendengar omongan-omongan mereka. Kata Allah di saat itu, tasabbih bihamdi rabbika, bertasbihlah engkau kepada Allah dengan memuji Rabbmu, wa kum minas sajidin, dan jadilah kamu termasuk orang-orang yang sujud. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, dan beribadahlah kepada Allah sampai datang kepada kamu kematian. Ini resep dari Allah Subhanahu wa taala apabila kita mendengar orang-orang yang ngomongin tentang kita yang membuat hati kita sumpah. Fitnah kita, menggibahi kita, menghina, mengolok-olok, dan yang lainnya yang membuat hati kita apa? Sumpah. Apa Allah tidak tahu? Kata Allah, walaqad na'lam annaka yadhiqu sadruka bima yaqul. Kami tahu bahwa hatimu itu sumpah mendengar omongan-omongan mereka. Nah, apa yang harus kita lakukan? Bukan membalas, tapi tasbih kepada Allah. Bihamdi rabbika, dengan memuji Rabbmu, wa kum minas sajidin, jadilah kamu orang-orang yang sujud. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Jadi di saat kita diejek, difitnah, diprovokasi, dan dikit yang lainnya, kita harus meningkatkan ibadah, bukan membalas. Huwa fi sahih al-Bukhari min hadithi Ummil Ala Al-Ansariyah radhiyallahu anha anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala amma Utsman faqad ja'ahu al-yaqin min rabbi ay al-maut wa ma fihi. Di dalam sahih Bukhari dari hadis Ummul Ala Al-Ansariyah radhiyallahu anha bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, adapun Utsman, ini maksudnya bukan Utsman bin Affan, sahabat lain, karena Utsman bin Affan belum mati ketika Rasul SAW berbicara ini, malah ketika Rasul SAW meninggal pun Utsman masih hidup berpuluh-puluh tahun lagi. Adapun Utsman, maka sunnya Utsman telah didatangi oleh al-yakin dari Allah. Maksudnya al-yakin teh kematian dan segala hal yang berkaitan dengan kematian itu. Ini artinya Utsman telah didatangi oleh kematian, maksudnya oleh keyakinan, artinya sudah mati. Bukan Utsman bin Affan ya. Banyak nama Utsman, tidak hanya satu. Berkata Ibnu Katsir rahimahullah, wa yastadillu bihadhihi al-ayatil karimah ala anna al-ibadata kas-salati wa nahwiha wajibatun ala al-insani madama aqluhu sabitan fayusalli bihasbi hal kama sabata fi sahih al-Bukhari an Imran bin Husain radiyallahu anhumah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qal salli qa'iman fa'in lam tastati fa'a'idan fa'in lam tastati fa'ala janbu. Kata Ibnu Katsir, dengan ayat tadi, dengan ayat wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin tadi, beliau berdalil, mengambil dalil bahwa sunnah ibadah seperti sholat dan yang sejenisnya adalah wajib bagi setiap manusia selama akalnya masih utuh, masih normal. Maka lalu dia sholat sesuai dengan keadaannya, sebagaimana yang ditetapkan oleh Imam Al-Bukhari dari Imran bin Husain radhiyallahu anhumah, Rasul SAW menyatakan, sholatlah kamu sambil berdiri. Kalau tidak mampu, maka sambil duduk. Kalau tidak mampu, maka sambil berbaring. Ada enggak orang enggak mampu berbaring tapi mampu berdiri? Ada, umpamanya ketika di bis atau duduk, enggak mampu karena penuh gitu. Bisanya cuma berdiri. Salatnya sambil berdiri tanpa ruku, tanpa sujud. Kalau tidak mungkin. Wa yastadillu biha an takhti'ati man dhahaba ila al-mulahadah ila anna al-murada bil yaqin al-ma'rifah. Famata wasal adhum ilal ma'rifah saqata anhu at-taklifu 'indana. Wa hadha kufrun wa dhalalun wa jahrun. Fa innal anbiya 'alaihim assalam kanu hum wa ashabuhum a'lam an-nas billah wa a'rafahum bi huquqihi wa sifatihi wa ma yastahiqu min at-ta'zim wa kanu ma'a hadha a'bada wa aktsara an-nas 'ibadatan wa muwadhabatan 'ala fi'lil khairi khaira ila hilil wafah. Banyak orang yang beribadah yang berdalil dengan ayat tadi surah Al-Hijr ayat 99, yaitu beribadahlah kepada Allah sampai datang keyakinan. Dengan berdalil dengan ayat itu, orang banyak yang memahami dengan pemahaman yang salah, seperti orang-orang mulhidin. Mereka menyatakan bahwa yang dimaksud dengan yakin adalah ma'rifat. Sehingga apabila salah seorang di antara mereka sudah sampai kepada taraf ma'rifat, maka gugurlah kewajiban dari mereka. Karena ayat ini menyatakan beribadahlah kepada Allah sampai datang kepada kamu keyakinan. Keyakinan itu kata mereka ma'rifat. Jadi kalau sudah sampai ma'rifat, tidak perlu lagi ibadah, gugurlah keyakinan. Pemahaman ini kufur, sesat dan bodoh. Karena apa? Karena para nabi alaihimussalatu wassalam, mereka dulu dan para sahabatnya adalah orang-orang yang paling berilmu tentang Allah, paling ma'rifat kepada Allah, paling mengetahui hak-hak dan sifat Allah, paling mengetahui apa yang harus dilakukan oleh seorang hamba kepada Allah berupa mengagungkan. Tidak ada orang yang lebih ma'rifat daripada para nabi dan para sahabatnya. Tapi sekalipun demikian, mereka adalah manusia-manusia yang paling ahli, paling rajin, dan paling banyak beribadah, dan selalu terus-menerus dalam mengerjakan kebaikan sampai mereka meninggal. Seandainya ada manusia yang karena takwanya, karena hebatnya imannya, karena ma'rifatnya kepada Allah, boleh tidak sholat, boleh meninggalkan kewajiban, maka yang paling berhak demikian siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kedua setelah itu para sahabatnya, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dan yang lain-lain. Kita lihat mereka apakah begitu tinggi ibadah mereka, iman mereka, apakah mereka sudah berhenti dari sholatnya? Tidak. Mereka semakin tinggi iman, semakin hebat ibadahnya. Wa innamal muradu bil yaqini hauna al maut kama qaddamna walillahi al hamdu wal minna walhamdulillahi ala al hidayah wa alaihi al isti'anah wat tawakkul wa huwa al mas'ul ay yatawaffana ala akmal al ahwal wa ahsaniha fa innahu jawadun karim. Sesungguhnya yang dimaksud dengan al yaqin dalam ayat ini adalah kematian sebagaimana yang sudah dijelaskan tadi. Dan segala puji bagi Allah, demikian juga bagi Allah lah segala puji dan segala macam karunia. Segala puji pula bagi Allah atas hidayahnya, dan hanya kepada Allah lah kita minta tolong dan tawakal. Dialah yang bertanggung jawab terhadap kematian kita di dalam keadaan yang tersempurna mungkin dan terbaik mungkin, karena Allah lah yang huwal mas'ul, Allah lah yang patut dimintai agar Allah mewafatkan kita, mematikan kita dalam keadaan sesempurna mungkin dan sebaik mungkin. Dan sampai kita berdoa kepada Allah agar kita dimatikan dalam keadaan Islam, dalam keadaan bebas dari semua hutang piutang, dalam keadaan syahid, bebas dari semua tanggung jawab, tanggungan segala macam dengan urusan dunia. Dan sampai mati dalam keadaan umpamanya banyak hutang, dalam keadaan kita pas lagi mengerjakan maksiat, dalam keadaan umpamanya pokoknya hal-hal yang jelek lah. Makanya diusahakan jangan kita libatkan diri kita di dalam masalah-masalah yang bisa mengundang fitnah, mengundang orang curiga dan seterusnya. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu an, man wada'a nafsahu fi makani tuhmah fala yalumanna illa nafsah. Barang siapa orang yang mendudukkan dirinya di tempat-tempat fitnah, maka janganlah dia mencela, kecuali mencela dirinya sendiri. Jangan juga menyalahkan orang yang seuzon kepada dia. Kenapa dia berada dalam posisi yang dicurigai, yang disuudon seperti itu. Wa dhahaba man qablahu ila dhalika. Wa dhahaba min qablihi ila dhalika al-Alama Ibnu Qayyim al-Jauziyah wa nur kitabi Madarijul Ubudiyyah min Hadi Khairil Bali. Yang berpendapat seperti itu, bahwa yang dimaksud keyakinan adalah kematian, diantaranya adalah Al-Alama Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Bisa dilihat kitab saya, kitab Syekh Salim Al-Hilali dengan judul Madarijul Ubudiyyah min Hadi Khairil Bali. Itu ayat kedua ya, tentang mujahadah. Ayat ketiga, wadhkur isma rabbika wa tabattal ilaihi tabtila. Surah Al-Muzzammil ayat 8. Wadhkur isma rabbika, dan ingatlah nama Allah, sebutlah nama Rabbmu. Wa tabattal ilaihi tabtila, dan beribadahlah kepadanya dengan sebenar-benarnya ibadah, dengan sesungguh-sungguh. Maksudnya yang qati ilaih, putuskan dengan semua urusan dunia untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala ketika ibadah. Bukan ketika hidup, sepanjang hidup jangan berhubungan dengan urusan dunia hanya kepada Allah. Maksudnya ketika ibadah. Jangan ingat-ingat urusan dunia. Dari ayat ini kata Syekh Salim, ya'murullahu ibadahu ay yakfuru min dhalika wa yatafarragu ila ibadatihi idza faragu min ashghalihim wa ma yulzimuhum min umuri dunya kama qala ta'ala fa idza faragta fansub. Dalam ayat ini Al-Muzzammil ayat 8 ini, Allah memerintahkan hamba-hambanya untuk memperbanyak hal itu, perbanyak berzikir kepada Allah dan beribadah, dan bertafarruq, mengkhususkan diri untuk ibadah kepada Allah apabila sudah selesai dari kesibukan-kesibukan dari urusan dunia. Sebagaimana firman Allah dalam surah Asy-Syaraf atau Al-Insyiraf, fa idza faragta fansab. Apabila kamu sudah selesai dari satu urusan dunia, fansab, maka bersiaplah atau tegaklah untuk melakukan ibadah kepada Allah. Juga dalam surah Al-Zalzalah ayat 7, faman ya'mal mitsqala dzarratin khairan yarah. Siapa orang yang melakukan kebaikan seberat zarrah, maka dia akan melihat akibatnya atau balasannya. Kata Syekh Salim, yukhbirullahu subhanahu anna man amila khairan fasayzihillahu khaira wa yara thawabah fa innallaha subhanahu la yudhi'u ajra man ahsana amala. Allah dalam ayat ini mengabarkan bahwa siapa orang yang mengamalkan kebaikan, Allah akan balas dia dengan kebaikan lagi, dan dia akan melihat balasan itu. Karena Allah tidak akan menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat sebaik-baiknya. Di dalam ayat yang barusan ada taswir li taqdimil amal salih baina yadayhi. Ada dorongan taswir, menanamkan kerinduan atau kecintaan untuk melakukan, mendahulukan amal soleh, sehingga dia memperoleh balasannya ketika dia mendatangi Allah. Dan di dalam hal ini terkandung dalil tentang tidak bolehnya menganggap remeh terhadap ketaatan, sesedikit apapun ketaatan itu dalam pandangan seorang hamba. Allah kira-kira sholat sunat, itulah. Nah, terus-terus menurut saya, ini gak boleh. Kalimat kirage ditujukan kepada ibadah ketaatan. Sekecil apapun. Kirage itu apa ya? Cuma segitu. Saya mah sudah sholat di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, di Masjid Al-Aqsa itu berapa ratus ribu kali lipat. Kamu cuma di Masjid Jami yang enggak ada penghuninya, enggak ada apa. Ya enggak boleh seperti itu. Dalam Al-Muzammil 20 dikatakan wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu 'indallahi wa khairan wa 'azama ajran. Apa saja yang kamu lakukan untuk dirimu sendiri berupa kebaikan, kamu akan dapati kebaikan itu di sisi Allah sebagai sebaik-baik dan sebesar-besar ganjaran. Ganjaran pahala. Wa fi majalil hadhi 'ala at-ta'ati wal 'amali shalih yukhbiru al-maula azza wa jalla anna ma yuqaddimuhu al-insanu min khairin inna yuqaddimuhu li nafsihi li annahu wal baqi wal manharu indahu fanin wa kadhalika huwa a'zamu ajra wa aktsaru dhahra. Dalam ayat tadi Allah Subhanahu wa ta'ala mengabarkan bahwa apa saja yang dilakukan oleh manusia untuk kepentingan diri, untuk dirinya sendiri berupa kebaikan, apa saja kebaikan yang dilakukan oleh manusia itu untuk kepentingan dirinya sendiri, karena kebaikan itu baki, apa, abadi, langgeng. Sedangkan apa yang ada di dunia ini akan fana. Oleh karena itulah kebaikan itu merupakan sebesar-besar pahala wa aktsarud dahr dan sebanyak-banyak dahr, tabungan atau simpanan. Ayat terakhir Al-Baqarah 273 Allah katakan wa ma tunfiqu min khairin fa innallaha bihi alim. Apa saja yang kalian nafkahkan di berupa kebaikan, apa saja yang kalian infakkan berupa kebaikan, maka Allah mengetahui terhadap hal itu. Ini menunjukkan kata Syekh Salim, la yakfa alaihi syai'un minhu wa sayadzi alaihi awfaral jazaa' wa atammahu yawmal qiyamah ahwad ma yakunu ilaihi. Tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi dari Allah, dan Allah akan membalasnya dengan balasan sebanyak mungkin dan sesempurna mungkin pada hari kiamat, sehingga menjadi hal yang paling dibutuhkan oleh orang itu pada hari kiamat. Itulah beberapa ayat sebagai muqaddimah dalam bab mujahadah. Insyaallah hadis-hadis tentang mujahadah mulai dari hadis 95 dan seterusnya akan kita bahas insyaallah pada hari Ahad yang akan datang. Untuk hari ini cukup sampai di sini dan kita masih punya waktu untuk bertanya jawab bila ada hal yang akan ditanyakan.